Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-101. Nah, silakan dibaca Pak Edi ya, tafadhol. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min ambail ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ini adalah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukannya kepadamu, dan tidaklah kamu di sisi mereka ketika mereka memutuskan perintah mereka dan mereka membuat mungkar, rencana jahat. Dzalika simisaro sebagai mubtada min ambai jar majrur al ghaibi mudhof ilai nuhihi nuhi fi'il mudhore nahnu sebagai fa'ilnya alha maf'ul bi jumlah nuhihi sebagai khobar ilaika jar majrur al-walu harfu atfin ma mana nafi kunta fi'il madhi naqis tak sebagai isim kunkana ladaihim jar majrur lada dorof him mudhof ilai id dorof ajma'u fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya amro maf'ul bi hum mudhof ilai alwawu harfatin hum ma'atuf yam kurun fi'il mudhore alawu sebagai fa'ilnya. Nah. Dalikal madkuru min kisosi Yusufa huwa min kisoti Yusufa huwa min akhbaril ghaibi nuhbiruka bihi ayyu rasulu wa wahyan wa ma kunta hadiron ma'a ikhwati Yusufa khina dabbaru lahu ilqa'i fil bi'ri wahtalu alaihi wa ala abihi wa hada yadullu la wa huwa wa hadha yadulu ala sidqika wa anna allaha yuhi ilaika. Ini adalah catatan matkur berita itu. Jadi kisah Yusuf yang disebutkan tersebut gitu. Kisah Yusuf yang disebutkan tersebut adalah di antara kabar-kabar gaib. Di antara kabar-kabar gaib yang kami kabarkan kepadamu, wahai Rasul, secara melalui wahyu. Dan tidaklah kamu hadir bersama mereka di antara bersama saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengaturnya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka membuat tipu daya kepada bapaknya. Dan ini adalah menunjukkan, wahyu ini adalah menunjukkan atas kebenaranmu. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Rasul. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa'alaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Itu merupakan sebagian di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub, kemudian saudara-saudaranya. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum. Dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka berkumpul, ya, membicarakan perkara mereka, wahum yamkurun, dan mereka berbuat makar. Artinya kisah bagaimana saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkumpul untuk membuat tipu daya untuk menyingkirkan adiknya itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar seorang rasul, ya, karena bisa menjelaskan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan sangat rinci karena kabarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan, ya, kebenaran klaim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Buktinya, ya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ya, berupa Al-Qur'an yang di dalamnya banyak kisah-kisah umat terdahulu, sesuatu yang tidak mungkin dikarang-karang, ya. Karena setelah dibandingkan oleh orang-orang Nasrani, ya, banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang sama dengan kisah-kisah yang mereka dapati di dalam kitab suci mereka. Ini salah satu yang membuat, ya, banyak di antara kaum Nasrani dan juga kaum Yahudi, ya, akhirnya memilih Islam karena banyaknya kesesuaian kisah antara kitab mereka dengan Al-Qur'an. Nah, ya, baca Bu Nurul. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau walau hasarta bimu'minin. Balik Bu, walau harasta. Walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah sebagian besar manusia beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Al-waw harfu istifnaf, ya, pembukaan. Ma harfu nafin. Aksaru isim ma. An-nasi mudafun ilai. Al-waw harfu atfin. Lau harfu syartin, bukan, ya? Lau gimana? Lau ini harfu apa ini, Ustaz? Lau harfu syartin, betul. Syartin, betul, ya. Harasta fi'il madi ta sebagai harasta fi'il madi ta sebagai fa'ilnya bimu'minin jar majrur jar majrur sebagai ini. Jar majrur, betul, ya. Iya, jar majrur. Kemudian tafsirnya, wa ma aktsarul musyrikina min qaumika ayyuhar rasul bimusaddiqika wala mutbi'uka. Wala mutbi'ika atau wala muttabi'ika. Wala muttabi'ika walau harasta ala imanihim wala tahzan ala dzalika. Danlah tidaklah sebagian besar dari kaum musyrikin orang-orang musyrik dari kaummu, wahai Rasul, membenarkanmu atau mengikutimu, walaupun engkau sangat mengharapkan keimanan mereka. Maka janganlah bersedih atas hal yang demikian. Demikian, Ustaz. Naam, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman, ya, walau harasta, ya, sekalipun kamu sangat menginginkannya, ya. Karena memang, ya, Allah menguji manusia, ada di antara mereka yang memilih jalan keimanan, ada di antara mereka yang memilih jalan kesesatan. Dan seorang nabi sekalipun, ya, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangankan orang lain, bahkan paman yang selama hidupnya selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib sampai kematiannya tidak juga beriman. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa Rasulullah memastikan dengan usahanya seseorang akan beriman, tidak ya. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan beriman ya. Sebagaimana yang sering diucapkan di dalam ya khutbah para khatib di awalnya, may yahdillahu fala mudillalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Bahkan sekalipun seorang rasul tidak akan mampu ya. Karena tugas seorang rasul, begitu pula tugas para dai adalah mengajak ya. Adalah mengajak. Adapun hasilnya sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Abu Hari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajri in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Dan kau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka sebab itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Al-wawu harfu atfin ma nafi tas'alu fi'lun mudhari fa'ilnya antahu maf'ulun bih alaihi jar majrur min ajin jar majrur in harfu jazmin wa ismu ismu jazmin wa syartin. Kalau setelahnya enggak ada fi'il, in harfu syartin aja. In harfu syartin huwa mubtada illa harfu istinab jawab. Ya enggak, itu bukan jawaban. Ini kan innya harfu nafin ya, syartin wa nafin di sini ya. Jadi in di sini lebih ke nafin. Illanya ada tulis istina aja. Illa ada tu istina mulgo ya. Mulgo ya. Mulgo. Istina mulgo dzikrun khobar. Ya khobar dari huwa betul. Lil alamin jar majrur. Tafsirnya wama tatlubu min kaumika ujratan ala irsyadihim lil imani innal ladzi ursilta bihim minal qur'ani wal huda gimana? Idhatun linnasi ajma'in. Idhatun linnasi ajma'ina yatazakkaruna bihi wayahtadun. Nah. Dan tidaklah meminta engkau kepada kaum engkau ajrun sebuah imbalan terhadap irsad. Ya, apa atas bimbinganmu kepada mereka, kepada gimana? Atas bimbinganmu kepada mereka atas iman. Sesungguhnya orang yang mengutus engkau terhadapnya dalam pada Quran dan petunjuk keagungan manusia. Gimana? Kok begitu? Sesungguhnya yang diutus kepadamu berupa Quran dan merupakan pelajaran bagi manusia. Allah itu kan pelajaran buat manusia semuanya. Ya tajakkaru wa yahtadun sebagai peringatan dan petunjuk. Ya, mereka bisa mengambil peringatan dan mengambil petunjuk gitu ya. Naam. Ya, barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Jazakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Dan engkau tidak meminta kepada mereka balasan, yaitu balasan atas dakwahmu. In huwa illa dzikrul alamin. Apa yang kau lakukan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi para nabi itu ketika mereka mendakwahi umatnya tidak meminta balasan dari umatnya berupa upah atau ya materi dunia lainnya. Yang diharapkan hanyalah ya agar manusia mendapatkan peringatan dan juga memperoleh petunjuk dari dakwah yang mereka lakukan. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdakwah, maka kita harus ikhlas. Ya. Tidak boleh mengharapkan materi dunia. Nah, silakan dibaca Bu Dahyelis ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda di langit dan di bumi yang mereka lihat, namun mereka berpaling darinya. Awaw hatu afin ka'ayin jarwa majrur min ayatin jarwa majrur fis samawati jarwa majrur awaw hatu afin al-ardi maktufun al-asamawati yamurruna fi'il mudari'un awaw fa'il aleha jarwa majrur awaw hatu afin kum muqtada anha jarwa majrur mu'ridun khobar. Tafsirnya wakathir minat dala ilid dala ditanuin aja wakathirun wakathirun minat dala ilid dalati ala wahdaniyatillahi wa kudratihi muntashiroti fis samawati. Itu khabarnya Bu, muntashirotun. Muntashirotun fis samawati wal ardi kasyamsi wal komari wal jibali wal asjari yushahidunaha wahum anha mu'riduna la yukaffiruna fiha balik Bu, la yufakkiruna. La yufakkiruna fiha wa la ya'tabiruna. Dan banyak dalil yang diketahui dalati itu apa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah dan kekuasaannya yang tersebar luas di langit dan di bumi. Seperti matahari, bulan, gunung, dan pohon-pohon. Ia menyaksikannya dan sedang mereka berpaling darinya. Tidaklah mereka berpikir di dalamnya dan tidaklah mereka memperhatikannya atau mempertimbangkannya. Ya, mengambil ibrah. Mengambil ibrah ya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak ayat yang ada di langit dan bumi yang muruna alaiha yang mereka lewati, yang mereka saksikan, wahum anha mu'ridun, sementara mereka berpaling darinya. Artinya harusnya ya bagaimana langit bisa berdiri kokoh tanpa ada tiang, bagaimana Allah menghamparkan bumi, bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang luar biasa, itu merupakan tanda adanya zat yang menciptakan segalanya. Adanya zat yang mengatur semuanya. Dan yang seperti ini dapat dirasakan dengan mudah. Dapat diambil pelajarannya dengan mudah oleh orang yang beriman. Sementara orang kafir, terlepas dari banyaknya ayat-ayat, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, mereka tetap saja tidak beriman. Ya. Karena orang kafir itu hatinya telah tertutup dari menerima kebenaran. Jadi sebanyak apapun kebenaran di depan mereka, ya, mata mereka tertutup dari melihat kebenaran. Telinga mereka ya tuli dari mendengarkan kebenaran dan hati mereka telah tertutup dari menerima kebenaran. Wal'iyadu billah. Makanya sebagai seorang muslim, prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Begitu kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ruang bagi akal kita untuk menolaknya. Kita langsung menerimanya. Kita yakin sakinakinya bahwa semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Kita tidak memiliki keraguan sedikit pun. Ini sikap seorang muslim. Nah. Ya, ini yang Ikhwan yang biasa baca. Udah habis ya? Taib baca Bu Marsi ya. Langsung Bu ayat aja Bu, ini ya, terlalu pendek soalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Al-wawu harfu adfin, ma harfu nafin, yu'minu fi'il mudhari, aktaru fa'il, huma mudhafun ilaih billahi jar wa majrur illa harful istisna mudhaf wa hum alwawu harfu adfin hum mubtada musyrikuna khabar alhamzatu harful istifham alfa'u harfu adfin aminu fi'il madhi alwawu fa'ilnya anta harfu nasbin ta'tiya fi'il mudhari mansubun bi'an hum mudhafun ilaih ghashiyatun fa'il min adabi jar wa majrur allahi mudhafun ilaih aw harfu ta'fin ta'tiya hum ma'tuf as-sa'atu fa'il baghtatan tiba-tiba tamyiz ya tadi masa tiba-tiba tamyiz. Tiba-tiba itu apa? Keadaan bukan? Keadaan. Berarti apa? Al-wawu harfu adfin hu mubtada la harfu nafin yash'uruna fil mudhari al-wawu fa'ilnya. 106. Wa ma yuqirru ha'ula'il mu'ridhuna 'an ayatillahi bi anna Allaha khaliquhum wa raziquhum wa khaliqu kulli shay'in wa mustahaqqun lil ibadati wahdahu illa wa hum mushrikuna fi ibadatihim al awthani wal asnami ta'ala Allahu 'an dhalika 'uluwan kabiran. Dan mereka tidak mengingkari. Mereka tidak menetapkan. Menetapkan. Dan mereka tidak menetapkan orang-orang yang berpaling. Ini harusnya najmiyahnya dan orang-orang yang berpaling tersebut tidak menetapkan ayat-ayat Allah gitu. Dan orang-orang yang berpaling tersebut tidak menetapkan ayat-ayat Allah bahwasanya Allah adalah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, dan pencipta segala sesuatu, dan dialah yang berhak untuk diibadahi dan dialah satu-satunya yang berhak diibadahi kecuali diibadahi, dan mereka orang-orang musyrik dalam beribadah kepada Allah, dan mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada ini ya Tat, ya gitu ya Tat, artinya ya berhala dan patung, berhala dan patung. Maha tinggi Allah atas segala, ini gimana sih artinya, Allah lah yang maha tinggi dan dengan ketinggian yang besar, dengan ketinggian yang besar. Pahala. Langsung ya, lanjut lagi ya. Nah, pahala indahum ma yaja'aluhum aminina an yunazzila bihim adabun minallahi ya'ummuhum. Berarti ini majul ya, an yunazzila bihim adabun. Adabun, bukan adab. Minallahi ya'ummuhum. Au an ta'tiyahumul qiyamati kiamatu. Au an ta'tiyahumul qiyamatu fuj'atan. Fuj'atan. Fuj'atan. Tiba-tiba itu fuj'atan. Fuj'atan. Wa hum la yash'uruna wa la yuhissuna bidzalik. Lalu apakah di sisi mereka apa yang mereka yang membuat mereka aman? Telah diturunkan azab kepada mereka dari Allah. Ya umum, ini apa sih? Yang meliputi mereka. Yang meliputi mereka. Atau telah datang kepada mereka kiamat secara tiba-tiba dan mereka tidak merasakan dan juga ini sama ya, Tuhan? Tidak menyadari dan tidak merasakannya. Tidak menyadari dan tidak merasakan hal itu. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali fakta bahwa mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya, kalaupun mereka beriman, mereka akan menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka itu kan kalau ditanya, siapa Rob mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Namun bersamaan dengan itu, mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Ini orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalaupun mereka beriman, berimannya enggak ikhlas. Mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Afa aminu, apakah mereka merasa aman? An ta'tiyahum ghasyah. Ya, merasa aman dari datangnya azab yang meliputi mereka. Au ta'tiyahum sa'atu baghtatan. Atau ya kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Wahum la yashurun. Sementara mereka tidak menyadarinya. Orang-orang kafir, mereka itu kan ya anggapan mereka bahwa hidup itu ya di dunia saja. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Makanya mereka santai-santai aja. Ya padahal azab Allah pasti akan datang kepada mereka. Entah di dunia ya maupun di akhirat. Adapun orang-orang beriman, kita meyakini bahwasannya kehidupan itu yang terbaik adalah kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Makanya berbeda dengan orang kafir yang orientasinya dunia, orang-orang mukmin itu orientasinya adalah akhirat. Karena mereka yakin bahwa kebahagiaan yang menanti mereka di akhirat tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan yang mereka dapatkan di dunia yang sifatnya sementara. Nah, ya, kita lanjutkan. Bu Azmi baca ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ana basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. atas basirah, basirah aku dan yang mengikutiku. Dan aku memuji kepada Allah dan aku bukanlah dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Qul fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir. Anta, hadhihi isim isyarah sebagai mubtada. Sabili khabarnya. Ad'u fi'il mudhari, al-wawu sebagai fi'il mudhari, fa'ilnya ana, dhamir mustatir ana, ilallahi jar wa majrur. Ala basiratin jar wa majrur. Ana taukid dari fa'il ad'u wa al-wawu harfu atfin man ma'tuf kepada ana ittaba'ani fi'il mudhari an-nun wiqayah alias sebagai maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin subhana maf'ul mutlak Allahi lafzul jalalah sebagai mudafun ilaih. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafhin anna mubtada minal musyrikin khobar ajar wa majur sebagai khobar. Apa nusah? Tafsirnya besarnya lempar. Ustaz hilang. Lempar besarnya. Kita tunggu. Ini pesertanya konsisten di bawah 20 ya ibu-ibu bapak-bapak. Biasanya 30. Ya. Nah, masuk lagi. Pak ya, tadi kepental. Tadi sampai man ya. Lanjut, Bu. Oh, ya. Man tadi. Man maktuf kepada ana. Terus, apa lagi? Ittaba'ani. Oh, ittaba'ani. Itu fi'il madi afan. Nun wikoyah ya sebagai maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin subhana maf'ul mutlak Allahi lafzul jalal sebagai mudafun ilaih. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafin ana mubtada minal musyrikin jar wa majrur sebagai khobar khobar dari ana. Puan Ustaz tafsirnya 107. Udah ya. Kullahum. Oh ya. Kullahum ayyuhar rasulu hadhihi tariqati ad'u ila ibadatillahi wahdahu wa ala hujjati minallahi wa yaqini ana wa man iktada ala hujjatin minallahi wa yaqinin ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Ala hujjatin minallahi wa yaqinin ana wa man iktada bi wa unazzihu Allahu subhanahu wa ta'ala ala syurakai an syurakai an syuro an syurakai anis syurakai an anis syurakai walastu minal musyriki nama Allahi ghairuhu ma Allahi wairihi. Naam. Wairihi. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, ini adalah caraku dan aku mengajak kepada ibadah kepada Allah semata. Di atas hujjah dari Allah dan keyakinan saya dan yang mengikutiku. Dan aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesyirikan dan aku bukanlah orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang mengkutukan di samping Allah segala sesuatu. Nama barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Allah jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, di atas ilmu yang dapat dilihat, di atas bukti nyata yang dapat dilihat. Ana, aku, wa manittabani, dan orang-orang bersamaku semuanya berdakwah kepada Allah. Wa subhanallah, masyaallah, ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang yang musyrik. Fonnya entalan nih. Ringannya lagi bagus hari ini. Sampai mana tadi ya, Neh? Bapak Ibu. Wa ana minal musyrikin. Tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya mengikhlaskan keimanannya hanya kepada Allah. Dengan kata lain, wajib tauhidkan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Karena tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk Islam, kita berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah batil, tidak boleh kita sembah. Manakala seseorang menyembah Allah, lalu menyembah tuan-tuan selain Allah, maka keimanannya tertolak. Karena kesyirikan termasuk pembatal keislaman. Sehingga kalau ada orang ngaku yang muslim, sholat mah sholat gitu ya, tapi masih melakukan kesyirikan, maka jelas tidak ada manfaat ibadahnya. Karena kesyirikan itu bukan keislaman. Wa'iyadzubillah. Taib ya Bapak Ibu, barangkali ya, afan ya, sampai sini dulu aja ya, karena ini dari tadi jaringannya udah gonta-ganti ya. Tetap nggak bisa, mungkin sampai sini dulu ya, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.